Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk mendengarkan kajian oleh Ustaz Fauzul Alim. Insyaallah tema kita malam ini adalah membangun komunikasi positif dalam keluarga. Mari kita dengarkan tausiah beliau. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa kita aplikasikan. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pada yang bawa kertas ya. Baik, kalau itu ini pertanyaan langsung aja kalau itu. Ada beberapa hal yang sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pernahkah anak Anda ditolong oleh pakemannya atau mungkin saudara lain atas apa yang ada di dunia? Apakah karena warna kulitnya, postur tubuhnya, dan sejenisnya? Pernah. Yang Anda sampaikan apa? Sabarlah. Biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang balas. Nah, jadi terus nggak usah berlebihan ya. Bila Tuhan yang balas itu ya mau dendam sudah dendam, tapi karena kita nggak bisa balas, bila Tuhan yang balas itu. Bila sampai nanti, caranya apa bu? Dia itu spesial karena bukan karena postur tubuhnya. Kalimat iman. Kalimat iman, contohnya. Itu konsepnya. Konsepnya dia spesial. Dan spesial karena kesolehannya, bukan karena postur tubuhnya. Betul kalimat iman. Contohnya. Kita takut pada Allah. Kalau misalnya anaknya bilang, aku udah tahu, udah takut sama tapi aku tetap bilang. Ya alhamdulillah. Oh, berarti di kis ya. Nah, yang kedua, pernahkah Anda anak Anda bermasalah dengan dirinya? Ini gak ada yang ingat, ya gak ada yang ingat sebenarnya, gak ada yang ngolong. Tetapi karena proses interaksi, dia mungkin lihat televisi, baca-baca, macam-macam kan? Lalu dia merasa bahwa, oh, there's something bad about me. Ada sesuatu yang buruk dengan diri saya, bukan karena apa-apa yang dilakukannya, tetapi karena sesuatu yang dia buat, sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Ada yang pernah mengalami itu? Nama? Kalau nggak ada bersyukur ya. Ya. Terus apa yang kita lakukan untuk menghadapi itu? Waktu saya mulai belajar menghitung, Pak. Ya. Waktu anak-anak mulai belajar menghitung, Pak. Ya. Ada beberapa orang yang nggak tahu anak-anak supaya jadi duduk. Pramukanya jadi lucu. Oh, tadi lucu, ya. Oh, jadi dia merasa perasaan tadi lucu atau karena orang tadi dia lucu? Orang lain, jadi masih di bagian pertama tadi dia. Nah, dia tetap komentar orang lain, kok kamu jadi lucu? Tapi kalau ada yang merasa sendiri, artinya bukan karena di komentarin orang, gitu ya? Ada. How to say? Gimana caranya menyampaikan kepada anak? Kalimat apa untuk menenangkan dan bahkan mungkin keluar? Ya, kalau kita karena saya pernah mengatakan bahwa sepertinya nama saya aneh, ya. Ya, kenapa aneh? Karena namanya tidak keren, kalau seperti tidak keren seperti nama-nama mungkin alam barat. Jadi ya saya bilang bahwa nama yang kita pilihkan adalah itu nama yang bagus. Ini adalah pilihan daripada ayah dan bunda. Jadi sebenarnya kok tidak perlu malu di situ kalau perlu bangga, karena ini adalah nama yang diberikan dan mempunyai hati dalam Islam. Ya. Ini contohnya. Nah, ada pertanyaan buat saya. Kalau Anda mendengar kata sebenarnya, terus kata meskipun, kata walaupun, kira-kira terbayang ada kata apa sana? Sudah itu. Tapi. Apa nilai intrinsik dari perkataan itu? Walaupun, meskipun, sebenarnya. Sebenarnya sih gak pun cakep, nah. Cuma faktanya enggak. Cuma enggak ada yang tahu. Cuma enggak ada yang tahu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan? Bagaimana dengan hidupnya? Enggak pakai yang sebenarnya. Pakainya apa? Also. Kayaknya sih. Tapi sudah berikan terima kasih kepada yang menantar son. Saya pada hari pertama itu tidak bisa menyampaikan agak berat karena saya pilih pada ibu kan dengar. Ternyata Bapak Ibu datang saya mulai datang sendiri. Dia menyampaikan agak kaku gitu, gak bisa bercanda kayak sekarang. Terus lagi. Ini ada macam-macamnya. Pertanyaannya, karena kita perlu khusus dengan apa yang kita mau katakan. Tapi pertanyaannya, mengapa kita sulit menyampaikan kalimat yang tepat kepada anak kita pada situasi-situasi sulit? Takut salah, karena takut gak nyampe apa kita maksudkan dia. Karena takut gak nyampe, karena takut salah. Penting. Lagi? Merasa tidak penting. Merasa tidak penting? Untuk dijelaskan secara detail. Untuk dijelaskan secara detail, jadi ya nantikan secara sadar sendiri ya. Nanti udah besar juga tahu. Kalau udah nanti baru tahu sendiri. Beda dari barat kan yang selalu banyak ngomong tentang itu. Ya. Atau mungkin orang Arab juga yang langsung sedang ya. Kira-kira kalau seseorang itu tidak diberitahu akan otomatis tahu kan? Cuma banting pintu ketika sunyi bosan motor lain lagi ya. Jadi banyak yang kemudian tidak automatically tahu sendiri. Ada sebuah kasus tapi saya tidak tentang detail ada seorang ibu menganggap bahwa nanti kan anaknya bisa makan sendiri. Jadi akhirnya suapin terus sampai anak itu besar, bahkan sudah kuliah. Dan akibatnya adalah anak itu mengalami handicap. Fisiknya tidak cacat, tetapi dia tidak bisa makan sendiri karena tidak terlatih. Jadi kalau kita bisa makan sambil mengantuk, itu Masya Allah, itu dari seorang itu luar biasa. Itu lama tidak tahu-tahu. Kalau tidak percaya, silahkan kita nantikan. Berapa lama dia belajar makan sendiri? Jatuh-jatuh, berjajaran, dan lain-lain. Itu memakan waktu bertahun-tahun. Itu ketika masih lemas itu, masih fleksibel itu kata-katanya. Nah, kalau anak muda kaku, jangan itu begitu, memberi nasihat ya. Banyak yang gak bisa begini, ini harus begini. Iya kan? Nah, bagaimana agar kita dapat menyampaikan secara spontan? Bagaimana agar kita dapat menyampaikan secara spontan apa ungkapan-ungkapan yang ya tepat atau menarik cepat tuh? Bagaimana? Premium mode, kita akan berbincang insya Allah nanti. Sebelumnya saya masih mau tanya lagi beberapa hal. Anda pernah mendengar rendah diri kolektif? Rendah diri kolektif? Rendah diri kolektif itu ketika kita berada di komunitas kita, kita ada masalah. Tetapi ketika kita berada di komunitas lain, kita merasa inferior. Atau pada saat kita berjumpa dengan orang lain, misalnya di sebagian kalangan, kalau ketemu gue langsung inferior. Meskipun kita ini insya Allah kita akan berbincang kan nanti itu tidak terjadi pada anak kita, dan kalau ada potensi-potensi itu dapat sudah kita luruskan. Karena beberapa kali saya mendapati di berbagai sekolah ada ungkapan-ungkapan yang ingin memotivasi, tapi justru membangkitkan rendah diri kolektif pada anak-anak. Nah, anak-anak kita pernah melakukan kesalahan? Apa kita tidak memberikan celaan-celaan? Mensyukuri apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi tujuan kepada anak bahwa yang Allah Ta'ala tetapkan baginya adalah kebaikan. Jadi poin penting adalah mensyukuri apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apapun itu. Dan Umar bin Khattab berbahagiaan mengajarkan kepada kita perkataan yang Masya Allah, kalau kita melakukannya tiap kali mendapatkan apa yang tampaknya merupakan kesulitan, selagi itu bukan fitnah tertib, bukan musibah agama, musibah tertib, maka yang keluar dari desa adalah Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena kita dari sungguh-sungguh tahu mana yang paling baik bagi kita. Banyak kawasan yang dulu tidak memberikan harapan sama sekali, besar, terikrota, tetapi akhirnya berbondong-bondong manusia mendatanginya setelah diketahui di dalamnya penuh minyak. Ya, saya terduhkan besar sekali, meskipun sekarang sudah lebih hijau karena apa namanya ada penyiraman yang terjadwal kan terus menerus. Tapi dari mana biaya penyiraman terus menerus ini? Nah, karena sudah terkosong oleh minyak-minyak itu kan. Ada beberapa hal, ada beberapa cara untuk menyikapi, untuk menanggapi ketika anak-anak diolok atau gak diolok tapi anak mengeluhkan dirinya, mengeluhkan keadaan fisiknya, sesuatu yang given oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah memang kesempatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hanyalah satu-satu saja. Yang pertama adalah kita memberikan jawaban positif yang tak terduga. Jawaban positif yang tak terduga. Saya ingin mencontohkan pengalaman saya sendiri ketika saya kecil, kelas 5 SD diolok-olok oleh teman saya, lambir dubri, ketebalan overdosis. Dubri ini sebenarnya nggak ada prevensinya ya, tapi tidak umum di satu kaum bibirnya tebal setebal itu. Nah, itulah yang tebal saya. Tapi tadi orang lain mungkin umum sekali ya. Nah, saya pun diolok-olok bibirnya kelas 5 udah mulai tahu punya yang cantik sama enggak ya. Nah, diolok justru pada bagian yang seperti lambirin dombri. Untunglah saat itu masih belum betul-betul belum memasuki usia remaja, tapi sudah mulai kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika pulang disambut oleh ibu saya, dan ibu saya mengatakan, ini tak terduga. Ketika melihat saya, lupa sudah tahu beliau mungkin dan entah dengan kabar siapa. Kalau saya diolok-olok itu bukan sahabat Yana. Sahabat itu pada pukulan pertama. Contohnya, ketika cucu itu ditimpa gempa dan banyak yang rusak, ada yang cacat. Pada saat awal orang datang, saya bu, itu rasanya adem banget, bahagia sekali, ada yang perhatikan. Yang kedua, sabar ya bu, masih menerima. Tetapi setiap yang datang, sabar ya bu, mulai denial, sabar, iya sampean, sabar, saya merasakan ini. Nah, anak demikian sabar ya, tetapi tidak ada kalimat-kalimat berikutnya yang menerangkan. Ya awalnya anak ini bisa menerima, tetapi ketika terjadi berulang, sabar, iya bapak bisa bilang sabar, dan bertahan bisa aja berani. Nah, alhamdulillah berani, saya mendapatkan pengalaman berupa unexpected positive answer, jadi jawaban positif yang tak terduga. Jadi maknanya sangat positif. Apa itu? Ibu saya mengatakan, Zi, ibu sangat bangga kepada kamu. Belum ngomong dulunya. Kenapa? Karena lambin dubri. Nah, belum baca di situ, kenapa? Wajah ibu saya berubah, suaranya berubah, tangan kanannya diangkat, lalu ibu saya mengatakan, karena kamu nanti yang akan berbicara mana-mana, kamu nanti yang akan berbicara orang-orang yang tahu, yang berbicara berbicara. Kenapa? Karena ada yang berbicara. Allah sudah tunjukkan pada ibu nanti kamu akan berbicara. Nah, ini unexpected answer ya, gak menduga hal itu dapat ungkapan seperti itu. Dan alhamdulillah sejak hari itu teman-teman saya mengolah beli. Oh, gak tahu ya, nanti saya ke mana-mana. Nah, ini jawabannya positif tak terduga. Nah, ini hal-hal yang kita bisa gali. Banyak kali dari antara anak-anak kita ada yang kayaknya ada potensial untuk mengalami masalah atau sesuatu yang di luar kendalinya, gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa, saya tidak menyebut menetralkan ya, tetapi kita bisa memberikan nilai positif dengan menunjukkan sosok utama untuk identifikasi diri anak. Sosok utama untuk identifikasi diri anak. Anak itu akan cenderung mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh yang dia kagumi. Kalau orang sudah gantung banget sama Pak Iwan Fals, gayanya mau dia gini dulu. Kalau orang sudah gantung banget sama Che Guevara, orang sudah nggak pernah ketemu juga, Nah, dia mencoba untuk melakukan identifikasi diri, meniru berbagai hal yang ada disangkakan dari Che Guevara. Kalau orang sangat gandrung pada Lionel Messi, Ronaldo, apa lagi? Karena anak-anak kayaknya lebih pekaran bola aja. Jangan kan anak-anak, bapaknya juga begitu ya. Banyak begitu, nah, bahannya itu ya. Sehingga hafal betul ini Jurgen Klopp itu siapa gitu. Nah, misal kita langsung mengatakan bahwa gak apa-apa nak kalau hitam. Nah, bila itu hitam, nah, identifikasi diri menghadirkan sosok-sosok yang dia memiliki memiliki keutamaan dan ditunjukkan di sana, gak pakai kata padahal, padahal kulitnya hitam. Kenapa gak pakai kata padahal? Ya, artinya padahal itu menunjukkan buruk. Sama halnya kita, kok kita orang kadang menggunakan kata tetapi padahal itu bukan sesuatu yang bertentangan. Dia itu dia itu miskin tapi pinter. Memangnya orang miskin harus bodoh? Nah, ini tanpa sadar membuat orang melakukan stereotyping secara tidak sengaja ya. Nah, sosok yang hitam dan memiliki keutamaan, contoh-contohnya misalnya Bilal bin Rabah. Kalau anak ini anak, kalau matematika berat, kayaknya nggak begitu tertarik. Sukanya berpuisi terus. Nah, apa yang kita lakukan? Bukan mau jadi apa kamu nak? Ya mau jadi manusia lah. Nah, yang kita perlukan adalah memberi identifikasi diri agar dia tidak meniru penyair-penyair yang aneh-aneh itu. Kita dapat tunjukkan kepada tentang Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sekaligus penyair adalah Rasulullah SAW, yang karena itu ketika berperang Hasan bin Thabit selalu diajak dan berada di barisan depan untuk merontokkan mental, untuk merontokkan semangat juang dari musuh-musuh Islam. Dari Sahiwar tempo dulu ya, Sahiwar tempo dulu, gak pakai sosmed dulu. Nah, pakai adalah Hasan bin Thabit. Nah, kadang ada anak yang suka melucu, di mana ibu lalu gurunya? Atau di mana orang tuanya? Gak boleh begitu. Yang serius, siapa yang tertawa akan mati hatinya. Mereka yang serius, jangan yang baik. Padahal ada Nu'aiman bin Umar al-Sani radhiyallahu anhu. Siapa dia? Nu'aiman bin Umar al-Sani. Siapa dia? Sahabat Nabi. Speknya apa itu? Kalau Umar bin Khattab kita tahu, ini Nu'aiman bin Umar. Siapa dia? Nah, ini selera umurnya dari ini. Sahabat Nabi yang paling suka melucu. Dan karena anak-anak juga melucu, hukum di tingkat tinggi. Kalau ini bukan yang sekitaran awalnya bukan Nur Ayman dulu ya, tetapi yang ingin saya catat pada Anda untuk pembuka menuju kisah tentang Nur Ayman bin Umar al-Ansari adalah kisah tentang Abdurrahman al-Dakhil bin Wahid Hasim, yang kemudian dikenal sebagai Gus Dur. Nah, ketika Gus Dur ini sedang belajar di Mesir, maka sebagai senior dia didatangi oleh junior-juniornya, antara lain oleh Kiai Siapa dari Gontor? Yusuf bisa kasih. Anda ingat umurnya? Ini sekarang umurnya Gusdur. Itu sungguh-sungguh saja. Ini kan Yusuf bisa kasih orang modelnya lurus-lurus saja, tidak pakai aneh-aneh gitu. Maka ketika ketika Yusuf ditetapkan sebagai mahasiswa baru, datang kepada seniornya, disuguhilah minuman, dibikinkanlah minuman. Gelas sudah dicuci, lalu diulang pakai apa? Pakai kain yang menurut konvensi, mohon maaf, disebut sebagai celana dalam. Tapi ini baru dibeli, belum pernah dipakai. Baru dibeli, belum pernah dipakai. Ini pakai ngelap gini. Ya sebagai ini lah kayak gini. Ringkasnya tak kuasa lah tak tega untuk minumnya. Nah kemudian disampaikan dulu kan. Ngeres itu siapa? Yang jolok itu siapa? Ini kan kain. Salah sendiri menyebut celana dalam. Kalau sudah pakai, masih baru. Nah, selera humor yang agak ekstrim. Yang macam-macam peristiwa kelucuannya. Muhammad bin Umar al-Sa'id ini memberikan makan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini aku hadiahkan untukmu. Nah, Rasulullah belum makannya, tapi dalam kemudian pedagangnya dan Rasulullah menagih uangnya. Loh, ini gimana ini? Akhirnya Muhammad yang menyampaikan, ya Rasulullah, aku ingin kau makan makanan ini, tapi kau punya uang berikan kau, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bayar. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Artinya kalau mendapati anak yang suka melucu itu nanti bisa cari riwayat atau manaqib biografi tentang tentang Nuaiman bin Umar al-Sa'id. Dan masih sangat banyak lagi. Sosok lain termasuk ketika ada anak yang merasa gak pede, dia gak gagah, gak tegak, kakinya kecil, maka justru yang dapat kita sebutkan kepada anak itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tidak mesti mengatakan nah, kalau kakimu kecil nah, itu seperti Ibnu Mas'ud, tapi kita bisa menceritakan kepada anak itu, semisal membahas tentang keutamaan Ibnu Mas'ud, kedudukan Ibnu Mas'ud di sisi Rasulullah SAW, dan apa yang sangat utama dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW tunjukkan bahwa kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya di surga, lebih berat timbangannya di akhirat nanti dibanding Gunung Uhud, dibanding Jabal Uhud. Nah, tahukah kamu kakinya Ibnu Mas'ud? Ibu Nama adalah orang yang kakinya paling kecil di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, orang yang kakinya kecil inilah yang Rasulullah tunjukkan keutamaannya. Jadi bukan ya walaupun kecil dengan apa-apa. Ada juga orang yang kakinya kecil. Iya, tapi kan bukan Ibu Nama sebut ya. Bapak kan Ibu Nama sebut namanya. Nah, cara lain adalah apa yang disebut sebagai positive confrontation, konfrontasi positif. Jadi anak mengeluhkan, misalnya tentang kulitnya yang gelap, mengeluhkan atau mengeluhkan tentang hal lainnya, dan jawabannya itu bukanlah meneduhkan, tetapi mengkonfrontasi. Semisal ketika orang kata hitam, apakah kamu itu diciptakan untuk suruh mengurusi gelap terangnya warna kulitmu? Demi Allah, kamu mulia seorang bukan warna putihnya. Kalau kamu melakukan banyak amalan, kamu lebih mulia. Nah, ini konfrontasi, konfrontasi logik sih. Sebenarnya untuk menunjukkan bahwa letak kemuliaan manusia itu pada warna kulitnya, tapi menggunakan konfrontasi. Nah, kira-kira pada anak kita yang lebih pas yang mana di antara hal-hal tadi? Karena ada anak yang kalau dikasih konfrontasi itu justru menunjukkan tadi lebih it works much better. Jadi lebih berdampak, lebih kelihatan hasilnya. Nah, di samping tentu saja masih ada cara menjawab yang sifatnya netral normatif. Jawabannya netral normatif. Semua manusia sama. Semua manusia sama. Apapun warna kulitnya, sukunya, apapun itu, semua sama. Yang membedakan adalah takwanya. Yang membedakan adalah amalnya. Maka sibukkan diri dengan amal. Nah, ini jawabannya netral. Nah, yang mana yang paling tepat buat kita bukan berarti saya pikir pakai satu dan meninggalkan yang lain. Tetapi ini bisa kombinasi, bisa menguatkan. Hanya saja ada anak-anak yang lebih peka dengan yang satu dan anak yang lain bisa lebih peka dengan yang lain. Konfrontasi positif itu bisa tepat, tapi bisa lebih yang lain lebih cepat dengan menggunakan misalnya jawaban positif yang tak terduga, ya. Nah, alhamdulillah Rabbil Alamin yang saya rasakan jawaban, sebenarnya bukan jawaban, ya, perkataan ibu saya, karena waktu itu saya tidak mengeluh, waktu itu ya sebenarnya rontoklah hati saya waktu itu, ya, rontoklah harga diri saya ketika diolah-olah seperti itu. Dan saya tidak mengenal pada ibu saya, cuma ibu saya lumayan tahu dan memberikan pertanyaan seperti itu dijawab sendiri. Ini adalah pernyataan tak terduga yang sangat positif dan itu memberikan dampak luar biasa bagi saya. Sehingga berikutnya orang mengejek guru saya sama sekali tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ini justru jadi yakin dia. Nanti saya akan bisa berbicara kemana-mana, ya, berbicara kemana-mana. Maka kadang-kadang dalam perjalanan yang panjang di pesawat, keluar dari lawan, kadang-kadang saya jadi terharu sendiri. Ada peristiwa lain yang saya alami. Saya kelas 4 SD sakit jantung dan sering kambuh sampai kelas 2 SMP. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kena kambuh lagi. Saya senang dengan teman-teman main bola dan saya pernah ikut ikut ketika biasalah anak-anak akan main bola meskipun cuma di kelas 11 itu. Nah, suatu saat saya ikut sebagai penyerang, saya tidak bisa menyerang. Sebagai pemain saya tidak bisa menjalankan fungsinya, tidak bisa ngasih asis, ya. Dan ketika saya jadi back juga tidak berfungsi. Apalagi ketika saya ditetapkan sebagai kiper, itu kemasukan berkali-kali. Tapi yang lebih tragis bukanlah berapa banyak kekalahan yang saya alami, melainkan yang paling tragis adalah ketika musuh, yakni teman saya sendiri, regunya, timnya lama itu sudah mau masuk. Jangan kasihan. Akhirnya bolanya dikirim lagi. Ini yang lebih sakit buat saya. Mending kalah 30-0 loh, daripada kalah 12-0 kan bicara begini tuh, penghinaan yang sangat mengerikan. Nah, malunya itu bukan cuma buat saya, tapi juga buat tim saya. Sehingga berikutnya nggak mau teman-teman kalau saya ikut main. Kenapa? Musibah. Sehingga 10 hari dan teman-teman main bola. Dan akhirnya saya juga terbiasa olahraga karena ikut-ikut itu, wah kalah. Saya lihat itu dengan wajah mungkin melas, ya, saya tidak tahu. Tapi wajah yang saya alami itu pengen banget bisa ikut main begitu. Lalu ibu saya menepuk pundak saya. Apa kata ibu saya? Diajak ke dekat rumah ada pohon-pohon besar, pohon sawo dan lain-lain itu. Pas ada bajing, tupai. Melompat-lompat, kata ibu saya, lihat itu, baji gunak pencolongan tupai tumpul lompat-lompat dari satu pohon ke pohon yang lainnya, dari satu dahan ke dahan yang lainnya, dari satu ranting ke ranting yang lainnya dengan kakinya. Kamu nak sambil dipegangi, nanti kamu akan bisa melompat-lompat kemana-mana dari satu pulau ke pulau yang lainnya nak, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, tidak dengan kakimu nak, tapi dengan pikiranmu dan hatimu. Nah, itu yang sering bikin saya sensi kalau pas naik pesawat itu, sehingga kalau masuk lalu terlihat gitu ya, pas melewati awan soal itu terlihat seperti itu. Sekarang aku melompat ke kaki saya yang dengan kakinya tidak ya, gasnya nggak pakai kaki ya. Iya, karena saya ingat pernah dipanggil pilot itu, rupanya efek samping ketika pilot tahu wajah penumpang yang saat jalan itu karena dipanggil masuk, ternyata gasnya dari kaki dia, ditahan begini. Dan saya dulu melihat wajahnya begitu banyak, kok nggak bingung itu pilotnya. Nah, itu tadi kan contoh-contohnya. Bagaimana agar kita spontan? Beyond action and communication techniques is our belief, our attitude. Belief and attitude. Inilah yang memandu kita. Inilah yang memandu kita untuk menentukan arah perkataan-perkataan kita ini. Kita harus saja dapat mengerti, kita harus saja dapat membangun kepekaan. Tetapi keyakinan kita, sikap kita, itulah yang akan memudahkan kita untuk menyampaikan hal-hal yang tepat secara spontan. Nah, itu ketika disampaikan pada satu anak, manfaatnya untuk anak. Sebagaimana kesalahan, jika hanya pada satu anak, ya kesalahan itu hanya pada satu anak itu. Tetapi ketika itu disampaikan pada banyak anak, maka dampaknya akan meluas. Terus kita menjadikan identitas kelompok. Identitas kelompok macam-macam. Misalnya siswa madrasah. Apa salahnya siswa madrasah? Nah, sebagai keburukan, apa ada begitu? Ada. Misalnya pada saat mau ujian akhir, pada saat ujian akhir nasional misalnya, pada saat mau ujian atau pada saat mau ulang tahun, lalu kepala sekolah mengatakan, anak-anak tunjukkan meskipun kalian ini sekolahnya di madrasah. Itu memberikan pesan intrinsik bahwa madrasah itu ya syukur-syukur bisa baik. Sehingga untuk bisa sejajar malah perlu effort yang lebih. Tunjukkan meskipun kalian sekolah madrasah, kalian tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum. Jadi cuma sampai segitu aja, cuma tidak kalah, bukan more than. Bukan modern, padahal yang perlu kita tumbuhkan bahkan bukan sekedar modern, tetapi bagaimana kita itu melakukannya sebaik-baiknya. If the best is excellent, good is not enough. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan. Pertanyaannya, lho, emangnya kita nggak boleh pakai kata meskipun? Wong sudah ada dalam kosakata ya. Apakah itu harus dihapuskan dari kamu saja? Ya boleh, ya boleh. Dan ada saat-saatnya bermanfaat, sangat perlu. Ingatlah nasihat Ibn Abbas, ingatlah nasihat Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas. Menjagalah hak Allah, sesuai Allah akan menjagamu. Nah, ada kalimat sama. kapan seandainya seluruh manusia yang teman-teman, walaupun seluruh manusia ingin mendatangkan kecelakaanmu, nah mereka tidak akan dapat melakukannya. Nah ini kalimat kalimat yang serupa kayak gitu. Walaupun teman-teman mengejek, nah tidak ada kerugian sedikit pun kalau kamu tidak pusing dengannya. Nah, jadi kata walaupun sedikit itu disadarkan pada sesuatu yang ada di luar anak. Bisa saja teman-teman yang berbeda. Ya, yang kemarin sudah kita contohkan apa yang saya alami juga. Ya, ketika saya dianggap begini, ya dengan memberikan value. Tugas Yoromulyo guneman, tugas orang lain itu komentar, tugasmu temenan, tugasmu bersungguh-sungguh. Nah, jadi ringkasnya kata meskipun walaupun itu dapat dipakai untuk sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan orang lain, sesuatu yang berkaitan perbuatan orang lain terhadap diri anak itu. Walaupun teman-temanmu mentertawakan, tidak ada kerugian sedikit pun bagimu. Walaupun teman-temanmu menjauhi munah, kalau kamu tegak di atas prinsip, Allah akan datangkan teman-teman yang lebih baik. Nah, ini walaupun itu pernah ada sesuatu yang tidak dilakukan sendiri oleh anak. Kapan kita perlu mengenal kata meskipun dan walaupun itu? Meskipun walaupun ini sama ya bahasa Inggris ya. Ini dapat kita gunakan untuk memberikan bad result dari good before. Anak sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya jelek. Nah, itu saatnya kita perlu mengenal kata meskipun. Meskipun nilaimu jelek, tapi yang paling pokok bagi orang tuamu ini nak adalah kesungguhan, adalah kebenaran. Bapak tidak bangga nilaimu 9 dan 10, tapi kamu nggak kerja paksa. Bapak akan sangat bangga kalau kamu sungguh-sungguh mengerti meskipun nilaimu 6. Karena yang menemukan nilai 6 ini sangat banyak. Boleh jadi kamu sudah betul-betul menguasai, tapi pada saat ujian badanmu sedang pada saat ujian kamu sedang lelah, konsentrasi kamu sedang terganggu. Nah ini macam-macam. Jadi ini justru kata meskipun itu untuk menegaskan tentang perlunya effort, untuk appreciating, untuk menghargai usaha yang dilakukan oleh anak dan bukan terjebak pada hasilnya semata-mata. Nah, ini yang kita bisa mencoba untuk membuat rumusan-rumusan kalimat yang pas agar kita lebih mudah untuk menerapkannya ketika menjumpai case, menjumpai kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari dari anak kita. Nah, berikutnya adalah tentang meluruskan kesalahan anak. Apa yang dapat kita lakukan? Sangat terkait dengan kesalahan itu dalam bentuk apa? Yang pertama adalah kesalahan berkaitan dengan adab-adab sederhana, berkenaan dengan tata krama yang sederhana. Yang kita dapati pada masa Rasulullah SAW, misalnya adab makan. Nah, kaidah pokoknya adalah kita tunjukkan apa yang seharusnya tanpa meributkan kesalahan. Ini untuk kesalahan yang berkaitan dengan adab-adab sederhana anak di rumah atau sehari-hari. Nah, ini serupa dengan apa yang terjadi pada Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Nah, semasa kecil Umar bin Abu Salamah diasuh oleh Rasulullah SAW. Dan ya kayak anak-anak lain ada tangannya pindah-pindah dalam panggilan mangkok. Nah, melihat itu Rasulullah SAW langsung meluruskan tetapi tidak dengan malas. Kamu nggak boleh gitu, nggak boleh. Sudah itu. Anak pakai pakai tangan gini, nggak usah dibilang tangannya setan. Kan itu tangannya anak kita sendiri. Tangannya siapa? Tangannya boleh. Tangannya setan. Dia harus sama dengan tangannya. Nah, ada yang pernah memberikan lagi tangannya setan? Nah, alhamdulillah kalau baru pernah. Apa tadi makan? Tangan apa? Tangan apa? Tangan je? Tangan je? Jelek. Lo ada fungsi sendiri. Nyetir kalau hanya pakai itu tangan. Sudah tangan kiri mau pakai? Awas. Tangan jelek. Tangan setan. Tangan setan tidak boleh pegang. Pas neleng. Wah, musibah ya. Saya tidak pernah mendapati tuntunan agama ini dengan menunjukkan ini tangannya setan, ini tangannya malaikat. Nah, tangan-tangan bisa mana? Nah, kita yang memusikkan anak, kita memusikkan anak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Umar bin Abdul Salam mengatakan wahai ini, maka dengan cara tadi tangannya pindah-pindah, bukan ini, bukan itu. Maka Rasulullah SAW katakan, ya Allah, ini masih pakai panggilan yang mesra. Samillah, bacalah basmalah. Makanlah dengan tangan kananmu. Kesalahannya satu, tapi langsung tunjukkan apa yang seharusnya. Dan makanlah makanan dari yang terdekat denganmu. Dan semenjak itu Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu selalu memakan dengan tangan kanan dan berlaku tertib memperhatikan adab-adabnya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Ini enggak jelas perintahnya. Nah, dibuang di mobil sudah dibilang. Jangan dibuang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Nah, anak, nah, aku enggak tahu enggak dapat tempat sampah. Ya aku buat di sini, kok buat di sini? Kemarin aku buat belajar banyak, aku harus ngusir semua. Nah, lupa dengan sampah, dia ada sampah. Nah, ini gak jelas. Ada ibu marah-marah gara-gara ditaati anaknya. Apa ada? Apa ada? Ada. Ada apa namanya, orang tua ini rumahnya habis diper. Lalu anaknya bermain-main pasir. Orang tuanya, ibunya langsung menonton. Ya, nggak boleh main di situ, nggak boleh main di situ. Nah, nggak boleh main pasir di situ, yang boleh main. Wah, alam soal itu nggak di situ. Nanti mama yang boleh main di situ. Maka sebagai anak yang baik dia pun taat pada ibunya. Tetapi apa terjadi? Ketika ibunya buka kamar, ternyata anaknya bermain pasir di atas kasur ibunya. Salah nggak anak itu? Enggak salah. Yang salah siapa? Ibunya. Tetapi ibunya itu justru marah gara-gara anaknya taat. Ini yang bikin anak bingung. Ibunya langsung mendelik. Sudah dibilang enggak boleh main pasir di teras, malah lewat di sini. Mana kan enggak ngerti bahwa itu sakral. Nah, tempat tidur orang itu sakral sih. Anak kan gak ngerti, kalau dia tetap main-main. Wong dia kalau mau itu juga main-main. Nah, ini karena perintahnya gak jelas. Perintahnya gak jelas. Kalau kemudian ditunjukkan langsung tentang apa yang harus dilakukan, nah, kalau main pasir di sana, anak lagi asik, karena bahagia, dia sangat ekspresi, gitu suaranya keras. Gak boleh teriak-teriak. Gak boleh teriak-teriak, yang boleh apa? Anything. Kecuali teriak-teriak. Anaknya berhenti teriak-teriak. Pas lari, lihat kaleng asin. Kalengnya diambil, pukul-pukul, keras-keras. Marah kan kelakuannya. Gak boleh teriak-teriak, malah ngomong kaleng. Salahnya dimana? Gak salah itu. Gak salah. Oh, anak itu tidak mendapat pengertian. Nah, yang tenang, ini ada yang sedang istirahat kurang sehat. Jadi main misalnya baca buku atau tunjukkan tempat lainnya tanpa mengeluarkan suara yang keras, suara musuhi atau suara yang lain. Jelas ditujukan alternatif. Ini berkenaan dengan adab-adab sederhana, adab-adab sederhana. Kalau ada anak bingung, anak perlu dikasih aturan. Misalnya, saya suka sedih kalau ada yang misalnya datang ke rumah ngajak anaknya yang masih kecil, tiba-tiba anaknya mengambil makanan. Dia namanya anak nggak ada makan langsung, nggak tahu di rumahnya sebentar ya, nggak masalah. Oh beda budaya, beda aturannya. Tapi kemudian ibunya sekedar, oh enggak harus. Ini gak sebab anak saya bertanya, ibu kan silahkan, ini buat anaknya. Eh jawab ibunya, ini anak saya gak suka kok. Pas anaknya mau begini, oh enggak. Sambil dicubit sampingnya, ya, pinggirnya. Nah, ini malah justru mengajarkan pada anak beberapa hal. Antara lain dusta, apa namanya, triki, ya, siasat. Yang ngajari siapa? Yang ngajari ibunya sendiri. Nah, yang kedua adalah kesalahan yang berkaitan dengan halal dan haram. Prinsip dasar tentang masalah ini, kita tunjukkan sikap tegas dan memberikan penjelasan. Jadi bukan hanya tegas saja, tegas dan memberikan penjelasan. Meskipun anak tidak sengaja melakukannya, jadi tegas karena sudah berkenaan dengan halal-haram. Ini terjadi pada cucu Rasulullah SAW, yakni Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dituturkan pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengambil kurma sedekah, maknanya zakat, bermakna zakat, dan memakannya. Ini anak-anak yang terpaksa anak-anak, tentu saja anak-anak tidak mengerti. Dan sebenarnya kurma ini dapat digantikan dengan kurma yang lain. Akan tetapi untuk kerjaan dan sekaligus memberikan pelajaran, membekaskan pelajaran agar nanti anak itu apa namanya, hikmahnya anak itu berhati-hati dari yang haram. Bahkan dari yang subhat belum jelas kalau haramnya, ini berhati-hati. Maka Rasulullah SAW melihat anak, melihat cucunya makan itu, seketika dikeluarkanlah kurma itu dari mulutnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kah, tidakkah kau mengetahui bahwa kita tidak boleh makan sedekah. Ini sekali lagi sedekah dalam hal ini bermakna zakat. Nah, ini anak sahabat saya pernah beli permen itu, beli makanan tanpa ada label halal. Padahal di negeri kita di Indonesia itu kan agak TSK, nggak rawat. Ya kalau kemarin saya di Qatar, di Dubai nggak pakai ngecek label halal, itu karena memang sudah ada garansinya. Malah yang ada kan yang dikecualikan, jadi dari itu nggak mudah didapat kalau di apa namanya di Qatar. Nah, kalau sana enggak bilang, tapi di kampung kita berbeda. Nah, anak saya atau anak saya beli makanan yang tidak halalnya dan kita juga tidak sehat, maka meskipun sudah di mulut, maka dengan dibagi ibunya, tapi antara saya dan ibunya dia enggak deket langsung, tapi tetap tegas. Nah, dijuangkan. Anak itu nangis. Kalau dalam peristiwa Al-Hasan bin Ali, saya tidak mendapatkan riwayat anaknya nangis. Tapi dalam persoalan saya, anak saya nangis. Tapi tetap ini saya lakukan, saya buang ke tempat sampah, atau kemudian saya tidak akan menyikat apa-apa. Tepatnya kalimatnya bukan begitu. Nah, itu makanannya tidak jelas. Jangan masuk mulutmu, maka itu dibuat bapak ganti yang lebih baik. Bapak ganti yang lebih baik. Kamu mau apa sekarang? Nah, jadi itu dibuat, tapi diganti dengan yang lebih baik. Nah, hanya saja paling pentingnya adalah ketegasan dalam urusannya berkaitan dengan halal dan haram. Kemudian ada kesalahan yang lebih serius, yaitu kesalahan yang berupa beri-beri kezaliman. Dan itu terjadi pada anak-anak, baik itu anak masih SD, SMP, atau mungkin SLTA, ya. Apa yang perlu dilakukan? Tunjukkan kemarahan. Menunjukkan kemarahan itu bukan berarti kita meledak-ledak emosinya. Menunjukkan kemarahan secara terukur, terkendali, tertata, itu bermanfaat jika yang menyertainya tepat. Cuma menurut perbuatan buruknya, tetapi tidak mencela orangnya. Bukan kamu ini apa, itu mencela orangnya. Yang dicela itu adalah perbuatan buruknya. Nah, dari pengumuman atau pengumuman bahwa ia pernah melewati beberapa anak muda Quraisy, suku paling utama di kalangan Arab, dan nanti di akhir zaman yang akan muncul Imam Mahdi, ini juga dari suku Quraisy. Ini akan melebar sedikit karena kadang-kadang dan ini berulang-ulang terus dari masa-masa orang mengaku sebagai Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi itu dari suku Quraisy, dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya serupa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya Ahmad atau Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Dan yang membedakan dengan mereka yang mengklaim sebagai Imam Mahdi, Imam Mahdi ini tidak menjadi dirinya Imam Mahdi. Bahkan ketika dibaiat, itu kan dipaksa dibaiat, dibaiatnya pada musim haji di Ka'bah. Setelah ada dua putra raja, itu putra raja itu bisa bermakna serupa dengan itu, ya, bertikai saling berebut puasa. Nah, ini apa namanya? Jadi seperti kai. Nah, ini dipaksa dibaca di Baitullah, dan kemudian malamnya islah yang diperbaiki, diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung barulah esoknya itu beliau ini menyadari kedudukannya bahwa dirinya inilah yang menjadi Imam Mahdi. Maka orang yang mampu sebagai Imam Mahdi bukan dari suku Quraisy, pasti bukan. Atau dari suku Quraisy bukan dari keturunan Rasulullah SAW, pasti bukan. Ya. Nah, apalagi kalau bukan dari kalangan Arab, bukan suku Quraisy, bukan lagi mampu sebagai Imam Mahdi, nah, itu pasti bukan. Dan sebagi. Jadi dari Umar, ibu Umar atau Umar mengatakan bahwa ia pernah melewati beberapa anak muda Quraisy sedang memasang seekor burung. Ini bukan manusia, seekor burung untuk dijadikan sasaran memanah. Menembak berburu itu boleh. Hewan burung atau yang lain sebagai sasaran untuk latihan itu menakut-nakuti. Menakut-nakuti, walaupun di dalam realitas tetaplah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegur keras. Mereka begitu melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu muncul, datang, mereka segera berpencar. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang melakukan ini? Allah telah mengutuk orang yang berbuat ini. Tapi tidak mengatakan Allah mengutuk kalian. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi kesalahan itu nanti meluruskannya berjenjang bertingkat-tingkat. Kemudian berikutnya, ketika anak bercerita tentang kebaikan atau keburukannya kepada kita, di sini hendaklah kita tidak tergesa-gesa menilai saat anak memberikan kebaikannya maupun keburukannya. Ada orang tua yang begitu saja mempercayai ketika anak berkata kebaikannya, langsung diiyakan tanpa di cross-check. Boleh jadi pada awal itu benar, tetapi ketika melihat bahwa oh ada manfaatnya juga cerita kebaikan, akhirnya jadi modus. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus curi kepada anak? Tidak. Tetapi kita dapat melakukan memberikan semacam feedback, melakukan inquiry, bertanya, kamu tadi begitu kenapa? Misalnya perbuatan yang tampak buruk, belum tentu itikadnya buruk. Maka jika itikadnya baik, kita hargai itikadnya, kita luruskan kesalahannya. Tetapi jika anak memang dari itikadnya juga sudah salah, kita koreksi dua-duanya. Ada tentang perbuatan baik, jika itu sungguh-sungguh dilakukan, maka memberikan feedback, menggali sebab-sebabnya, itu bermanfaat untuk meluruskan niat. Jika niat tidak bernilai sebagai ibadah. Nah, adapun jika anak itu berbohong, dengan bertanya, dengan menggali itu tanpa menuduh, akan lebih mudah ketahuan bohongnya, sehingga dengan demikian kebohongannya tidak berlanjut. Nah, ini yang dapat dilakukan ketika kita memberikan umpan balik pada saat anak bercerita. Jadi langsung hebat, subhanallah, masya Allah, innalillahi. Ya. Terakhir sebelum kita berbincang beberapa saat, saya menyebutnya don't be any part. If there is no trust, can you ask the respect? If there is no trust, will there be a strong emotional bonding with you inside their heart? We can go together with our children. But is it togetherness? It's completely different. Kadang-kala orang tua ingin membeli ketaatan ke sebuah anak dengan menawarkan nilai tukar, dibeli. Kalau kamu beli, kasih uang. Kamu kasih beli, kasih uang. Itu tidak menambah untuk ketulusan. Kita dapat memberi uang ketika memerlukan, atau bahkan ketika kita meminta. Tetapi ketika kita tidak sebagai nilai tukar, nanti lama-lama akan juga belajar bahwa segala sesuatu hasilah posnya. Allah Maha Insya. Selanjutnya ini jam 9. Allah Maha nanti setinya berkenaan. Silakan. Syukran atas tausiahnya Ustaz. Kita masih punya banyak beberapa waktu. Silakan jika ada pertanyaan dari hadirin, dari bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak dulu. Ibu boleh ada pertanyaan Pak Ustaz? Iya. Ini bagaimana apabila seorang anak apalagi kita misalnya dia tumbuh kembang di satu rumah, tapi terdapat dualisme karena misalnya orang tuanya masih umpang kepada mertuanya, kepada orang tuanya lagi, dan terdapat dualisme yang betul-betul agak parah ataupun tidak parah. Atau misalnya bapak ibunya sendiri juga orang tua sendiri sudah beda, itu banyak beda, jadi itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dasar jika berada pada situasi yang seperti itu adalah membangun kepercayaan anak kepada orang tuanya, yakni bapak ibunya. Nah, dan ini dapat kita bangun dengan melakukan kita tumbuhkan dan membangun kedekatan antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, untuk bangun kepercayaan itu kita menjaga diri dari berbohong, membohongi anak atau berbohong di hadapan anak. Jadi membohongi anak ataupun berbohong, meskipun membohongi anak tapi di depan anak, bukan berarti kalau di belakang boleh ya, tapi ini kaitan dengan anak, ini juga menjadikan anak tidak belajar, tidak percaya pada orang tuanya, belajar untuk curiga pada orang tuanya, belajar untuk melihat bahwa orang tuanya itu masih memiliki memiliki rahasia-rahasia yang berbeda dengan apa yang tampakannya. Nah, kemudian yang berikutnya menunjukkan ini kalau sudah ada trust, sudah ada fitrah dari anak, sikap fitrah percaya pada orang tua, maka berikutnya akan lebih mudah kalau kita tumpukan pada diri anak bahwa tidak ada yang kita kerjakan itu kecuali untuk kebaikan anak. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengajak anak untuk memahami perbedaan antara orang tua dan nenek, tetapi tidak mencelanya, karena mencelanya juga mengajarkan kepada anak untuk mencela diri kita ini. Nah, bukankah perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu kita disuruh untuk berwalidain? Nah, kalau ini kita tumbuhkan, maka tidak perlu terjadi konfrontasi. Allahu a'lam bishawab. Dan ini natural, secara alamiah itu naturally memang berbeda antara orang tua dan nenek. Orang tua nenek itu cenderung memanjakan, karena memang sudah selesai tugas mereka untuk mendidik. Ada memang orang tua yang sangat tegas pada anaknya. Saya sudah tugas saya mendidik kamu sudah selesai. Anak ini tugasmu mendidik. Itu saya pernah mendapati begitu. Memang sangat jarang ya. Tugasku mendidik kamu sudah selesai. Tugasmu mendidik anakmu. Kalau aku ketemu anakmu, itu aku neneknya. Itu bagianku memanjakan. Nah, anaknya komplain bagaimana? Ini kan anak-anaknya dia apa lumayan terpandai. Loh, apakah kamu dulu dibesarkan tidak dalam kondisi seperti itu? Mbahmu dulu kalau memanjakan kamu ya bukan main. Ya itu tugasnya mbak. Tugasnya orang tua mendidik. Mendidik anak itu tugasmu sebagai orang tuanya. Nah, kalau kamu bingung, belajar lagi. Nah, ini siapa bingung? Nah, tetapi in fact, kadang-kadang kita bingung. Nah, dalam hal ini saya tidak, yang sebanyak case by case, jadi saya tidak dapat memberikan jawaban yang pas atau situasinya bisa berbeda. Tapi prinsip-prinsip pokoknya seperti tadi. Nah, semacam sekarang ini saya di sini, ibu saya di rumah. Tetapi untuk beberapa hal kita sudah memiliki garis yang sangat tegas dan anak-anak itu mengetahui, anak-anak itu memeganginya. Semisal di keluarga kami kita terangkan kepada anak-anak ada beberapa produk yang dihindari karena ini adalah produk harbi, produk sionis. Nah, ini kita tanamkan dan bukan cuma obat boleh, tapi kita tunjukkan kenapa ini kita hindari, apa yang diperbuat harbi kepada kaum muslimin, sehingga ketika ada kerabat misalnya menawari untuk memberikan, dia menolak. Akan tetapi ketika ada yang sudah membawa, nah untuk menenangkan perasaan sudah ditok, sudah dibawa dan sudah dibayar sehingga tidak dilebur. Nah ini anak-anak itu mau, tetapi menunjukkan bahwa lain kalau ini jangan yang ini ya. Nah ini sikap ini bisa muncul manakala kita tanamkan mengapa ini harus menjadi pilihan kita. Nah begitu pula kaitannya dengan kita menghadapi perbedaan antara kita dengan orang tua kita alias nenek dari anak-anak kita. Allahu'alam anak bishawab. Silakan. Nah, silakan kalau ada pun yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, Untuk suami dan istri, apakah ada perbedaan peran dengan anak? Apakah sebaiknya dibedakan atau sebaiknya punya peran yang sama? Mendidik anak itu kewajiban bapak, tetapi yang paling berhak mengasuh anak itu ibu. Konsekuensinya nanti apa? Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semisal terjadi perceraian, maka ketika terjadi perceraian, yang berhak mengasuh anak itu, memiliki hak asuh anak itu adalah ibunya. Tetapi yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan anak itu bapaknya. Ini sebelum berbicara tentang siapa yang berperan dalam didik. Konsekuensinya kalau terjadi perceraian sementara anak itu masih kecil, apalagi menyusui, muncul kewajiban berkenaan dengan upah atau gaji menyusui, kemudian gaji mengasuh, gaji ya, dan nafkah bagi anak. Ini berbeda. Kalau suami istri enggak ada, misalnya upah mengasuh, lalu dikalikan jumlah anak, apalagi kalau saya tujuh ya, wah, itu bisa ngeri itu. Tapi kalau terjadi perceraian, muncul kewajiban tadi, upah menyusui, upah mengasuh, dan nafkah bagi anak. Nafkah itu sesuai dengan fluktuasi dompet kita. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Pak, sekarang uangnya nggak di dompet ya, fluktuasi aset kita gitu lah. Ini menandakan bahwa di dalam proses pendidikan anak di rumah, tetaplah itu merupakan tanggung jawab seorang bapak. Hanya saja ibunya lebih berhak, sehingga yang mampu dilakukan itu sifatnya Allah ma'alim sholat, kemudian tidak saling melengkapi. Apa-apa yang mampu dilakukan oleh tidak mampu dilakukan oleh bapaknya, maka itu di handle, dilakukan oleh ibunya, saling melengkapi dalam masalah ini gitu ya. Allah ma'alim sholat, jelas dalam mendidik, manakala istri melakukan kesalahan dalam mendidik, yang perlu mengoreksi pertama kali adalah suaminya. Tetapi mengoreksi dengan menunjukkan bagaimana seharusnya, bukan cuma menyalahkan. Dan apabila kesalahan-kesalahan mendidik itu dikarenakan memang tidak ada fasilitas yang dimungkinkan bagi ibunya anak-anak, istri itu untuk memahami tentang pendidikan, nah ini kesalahan Anda pada suami. Fasilitas itu maknanya bisa suaminya ngajar sendiri, atau menyediakan buku yang terkait dengannya, atau ya lain-lain, jelas sampainya ilmu tentang mengasuh. Tapi ringkasnya, sepanjang saya pahami, ini tidak bersifat kaku, melainkan bagaimana kedua-duanya saling mengambil peran untuk bersinergi mendidik anak, agar mereka menjadi pribadi yang bertakwa dan produktif. Allah ma'alam sholat. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Mohon yang lain. Ada ibu-ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika seorang ibu diberikan seri rahasia oleh anaknya mengenai teman-teman lingkungannya yang ternyata mereka itu saling jadinya? Ya. gimana nih? Yang sholat jadian, yang sini jadian, ya. Itu pertama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau anak bercerita kepada kita. Maknanya anak itu mempercayai orang tuanya, dan bahwa sebaik-baik tempat untuk mengungkapkan hal-hal sensitif ini adalah orang tuanya. Kemudian yang kedua, ini sekaligus merupakan saat yang tepat untuk membangun arah mereka mengenai kehidupan dengan lawan jenis, mengenai pernikahan. Saya sungguh bukan berarti saya mengharapkan segera punya menantu, tidak. Akan tetapi ketika anak-anak, ketika anak saya tampak sudah mulai sensitif dengan hal itu, meskipun waktu itu masih SMP, saya sudah berbicara kepadanya. Cuma mohon maaf yang bagian ini juga diedit gitu ya, karena menyangkut nanti apa sesuatu yang rahasia dengan meskipun saya ceritakan di dalam berbagai forum, tapi tidak di ekspos secara terbuka. Yakni begitu anak saya memasuki usia SMP kelas 3 semester 2, saya sudah bilang, "Tim, kamu nanti mau kuliah di mana?" Padahal belum masuk SMA. Kenapa? Agar dirinya sudah mulai memiliki bayangan-bayangan ke depan untuk yang manfaatnya untuk lebih menjadikan langkah yang terarah. Saya tanya, mau kuliah di Malaysia apa kuliah di Indonesia? Walaupun saya belum tahu kalau dia kuliah dari Malaysia, saya apa namanya sudah memiliki kesempatan untuk itu atau tidak? Dan anak saya surprise, beneran Pak? Ini perkara serius, tidak boleh main-main. Nah, anak saya mengatakan, kalau Malaysia kemana? Oh boleh, bagus itu, bagus. Nah, iya Pak, di mana saja? Kalau di Malaysia, kamu tunggu adikmu. Nah, padahal adiknya selisih 2 tahun, ya lama banget. Saya sempat sampaikan, 2 tahun itu tidak lama kalau kamu memiliki cita-cita yang jelas, arah yang jelas. Banyak hal yang bisa kamu lakukan selama masa 2 tahun itu. Tapi teman-teman kelas sudah pada kuliah, loh, apa masalahnya? Tapi kalau kamu memang ingin begitu lulus SMA langsung kuliah di Malaysia, insya Allah caranya sederhana. Begitu lulus kamu nikah. Ini sebenarnya bukan memprovokasi dia untuk nikah, melainkan untuk menunjukkan bahwa tidak boleh main-main dalam urusan hati ini, dalam urusan hati ini. Akhirnya cerita, meskipun yang diceritakan itu bukan teman-temannya di boarding school di pondok, bahwa teman-temannya sudah ada yang begitu yang jadian. Maka jawaban saya, orang biasa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Orang umum melakukan apa yang umum dilakukan orang lain. Tapi orang-orang hebat melakukan apa yang sungguh-sungguh penting. Laki-laki yang baik tidak mengobrol kata-katanya sebelum dia bertanggung jawab, sebelum dia siap bertanggung jawab. Laki-laki yang baik bukanlah yang mudah mengatakan kata cinta, tetapi kata-kata itu hanya keluar setelah dia menikah. Nah, jadi kalau kamu dapati ada laki-laki yang mudah sekali bilang begitu, kamu ingat jam kiloan. Sini gak ada jam kiloan ya. Kamu ingat jam kiloan. Jam kiloan itu siapa saja boleh pegang. Harganya murah. Tapi 100 jam kiloan itu nak, lebih murah dibanding 1 jam yang baik. Ini apa? Jadi ketika dia menciptakan, tidak langsung saya bilang, kamu jangan tidur ya. Ketika menciptakan, yang pertama adalah apresiasi. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk meningkatkan cita-citanya. Kemudian yang kedua, kita menunjukkan bahwa kita itu memaklumi, bukan berarti itu boleh. Kalau baik memaklumi bahwa ini memang masa-masa masa-masa pacaroko, masa-masa perubahan. Ungkapannya bisa macam-macam kayak apa? kayak saya tadi itu, artinya memang sudah banyak dilakukan orang lain. Hanya saja ungkapan saya, orang biasa melakukan hal-hal yang biasa, orang umum melakukan hal-hal yang umum, tapi orang-orang hebat melakukan hal-hal hebat, orang-orang khusus melakukan hal-hal yang khusus yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Nah, artinya value-value itu yang kita sampaikan, sehingga anak tetap memiliki sikap yang tegas, sikap yang kuat, tetapi dia juga tidak menjadi orang yang reaksioner, mudah apa impulsif dengan apa yang dihadapinya. Akan lebih baik lagi kalau kita tumbuhkan keberanian pada diri anak untuk amru bil ma'ruf nahi munkar, tetapi bukan secara konfrontatif. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi jika masih ada sebelum kita tutup session malam ini. Oh, ada dua. Banyak. Masih banyak, oke. Dua boleh kan? Ibu-ibu. Ya, tadi kayaknya ada dua ya? Iya. Satu. Mau langsung dua? Iya. Ya, saya pernah membaca semacam artikel, tapi saya tidak tahu ini benar atau tidak, mengenai kisah dosen di UGM, dokter yang prestasinya luar biasa. Namun dia tidak mempercayai sistem pendidikan yang konvensional, malah dia melakukan homeschooling terhadap seluruh anaknya. Anaknya lebih dari 3 orang atau 4 orang. Nah, kaitannya terkait homeschooling ini, pandangan Ustaz mengenai homeschooling ini bagaimana, dan kaitannya parenting dengan homeschooling apabila diterapkan seperti apa? Terima kasih. Saya mau ditanya terakhir, ini di negeri kita kadang ya unik-unik gitu ya, tapi kalau yang kita kaku memang beliau sungguh-sungguh melakukan homeschooling, kemudian terencana, beliau sangat disiplin, dan hasilnya anaknya Masya Allah luar biasa. Ya saya katakan di negeri kita memang unik-unik itu, misalnya begitu muncul tren homeschooling, maka banyak lembaga formal menawarkan pendidikan sebenarnya formal, tetapi karena kelasnya tidak sebagaimana kelas di sekolah-sekolah konvensional, melainkan di buku-buku disebut sebagai homeschooling. Itu bukan homeschooling, tetapi itu schooling at ruko atau schooling at home ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat sekolah-sekolah misalnya di international school, kadang-kadang ya model kelasnya gak seformal kita dulu kan. Nah, ini di negara kita jadi jualan. Nah, apa yang diperlukan ketika kita memilih homeschooling? Saya dengan lagunya, meskipun saya dulu sempat ikutan dalam komunitas macam ini, kita perlu kompon dulu alasan kita apa, bukan karena ikut tren. Kemudian, kalau begitu untuk menuju ke sana, apa yang diperlukan? Karena beberapa orang yang melaksanakan homeschooling akhirnya juga cari kurikulumnya apa, kurikulumnya apa. Itu baru sebagai langkah awal, tetapi jika kurikulumnya itu sifatnya juga sudah sangat baku, nah ya apa bedanya sekolah formal? Sekolah formal. Nanti ada pula namanya community schooling. Community schooling ini sekolah yang dikelola oleh beberapa orang, satu komunitas sudah 5 orang karena kesamaan idealisme, lalu sudahlah anak-anak ini tidak bersekolah karena kita ajar sendiri. Ya gurunya ya itu, orangnya sendiri, wali muridnya ya itu, dibentuk sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan dan tidak terlalu pusing dengan formatnya macam-macam. Nah, Di Jogja saya pernah mendapati komunitas schooling ini dan Masya Allah luar biasa. Di luar itu malah ada namanya komunitas unschooling. Saya pernah ditegur oleh seseorang itu, tapi beliau memang bagus mendidik anak-anaknya. Tegur yang dimas sampai ke tega menjerumuskan anak sampai ke sekolah. Jadi menyekolahkan anak itu adalah tindakan menjerumuskan anak. Nah, saya nggak bisa membantah dalam arti menyalahkan beliau karena beliau memang nggak menyekolahkan anaknya. Gak menyekolahkan anaknya, tetapi beliau punya program-program yang jelas untuk ini dididik di sini. Dan meskipun berpencar-pencar anak-anak itu ada jadwal yang ketat, dilaksanakan dengan tertib, dipantau melalui fasta Skype dan lain-lain. Nah, kalau tertarik itu bisa diterusuri lebih lanjut. Saya termasuk yang tidak berani melaksanakan itu terus terang. Karena saya mendapati diri saya tidak capable itu dari segi meliputi ilmu, waktu, dan termasuk disiplin dan dana ya. Karena beliau ini misalnya untuk masalah ini, jadi ini, oh negara sana, pindahlah dia sekeluarga ke negara sana. Bukan karena bukan karena pulau kerja, oh perusahaannya pindah, bukan. Oh ini sudah selesai, harus sudah makan. Oh kayaknya ini sudah selesai. Bentuknya perlu belajar ini. Di mana? Di negara sana. Pindah ke negara yang lain lagi bersama dengan anak-anaknya. Nah, sehingga memang sisi lain berani betul untuk hidup dengan ini manis. Kenapa? Nah, kalau punya banyak perabot tuh berat kalau pindah ya. Ada program di sini bagus. 3 bulan atau 6 bulan tinggal di daerah lain. Nah, agar ini dengan itu, tetapi sekarang hampir-hampir tidak ada dan saya juga tidak pernah mendapati dalam hidup saya adalah mahtarat. Mahtarat ini kajian berpindah-pindah. Yang berpindah-pindah itu syekhnya, kajiannya. Tapi kayak ini bukan mahtarat ini. Karena itu satu topik khusus sampai tuntas. Misalnya masalah ilmu faraid pembagian waris. Jadi selama 2 bulan intens, 2 hari sekali atau setiap hari orang belajar itu sehingga betul-betul matang, bukan cuma selesai dibahas kitabnya, tapi betul-betul matang. Setelah itu maka syekhnya yang pindah ke tempat lain. Nah, begitu juga ada program-program itu. Nah, ini juga sangat bagus. Tetapi ini kayaknya mungkin juga ada sesuatu dapat digagas begitu ya. Jadi misalnya 2 minggu gak bahas macam-macam. Ini satu topik berkelanjutan sampai betul-betul tuntas. Macam-macam ya. Kalau intens ya bisa 2 minggu. Kalau yang rada-rada kurang intens, misalkan nanti sebutkan ya 3 kali seminggu, top-top yang beragam. Kemudian anak zaman sekarang kok pinter bareng-bareng orang tuanya. Boleh jadi kita yang mengajari ini macam-macam ya, cara mengajari langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, bagaimana disebutkan. Atau boleh jadi karena kita lupa menambahkan adab kepada anak. Inilah yang saya lihat sangat berkurang, sangat merosot pada diri anak-anak kaum muslimin ini. Nah, bukan berarti kan anak-anak lebih berbeda. Hari ini kita tidak menemukan orang-orang yang mutafannin, yang memiliki kepekaan dalam hal semua bidang. Kita juga semakin kesulitan menemukan orang-orang yang betul-betul invention itu dari nol betul. Bayangkan tentang Ibnu Ghazali, ketika beliau itu dikarenakan sangat inginnya dapat menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan lain-lain secara presisi, maka beliau ini akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai Elmen Clock, jam gajah. Tapi itu pun kejabat pula, jadi air kayak orang meninggal itu nanti siklus tentu pokoknya selama terus menerus ini apa namanya jaga atau nanti orang lain menemukan alam untuk menentukan posisi ini merupakan cikal bakal IBS atau menemukan menentukan posisi arah kiblat dan waktu sholat pada satu alam nah ini menjadi menjadi cikal bakal IBS dan gen fensus macam itu mulai dari gagasan kemudian mewujudkannya memperbaikinya lima kriya itu dari nol betul dan tidak ada itu luar biasa. Nah, poinnya bahwa bukan berarti yang sekarang pun lebih pinter, tetapi karena arah yang berbeda dari apa yang dikembangkan berkenaan dengan kepintarannya menjadikan mereka justru ditambah lagi adabnya yang kurang tertanam justru menjadikan mereka lebih mudah membantah orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Sampaikan pasti ada salah. Muhammad Fauzul Adi. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin berdarahnya, yaitu dengan tawal sukar kita. Astagfirullahaladzim. Dengan surah Al-Mustadim. Bila'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendapatkan tausiah yang cukup banyak malam ini dari Ustaz. Semoga bisa kita implementasikan. Untuk selanjutnya mungkin Mas Budi bisa menyerahkan souvenir untuk Ustaz atau Ibu. Mas Bajan untuk baret, udah pakai baret. Penasehat. Mas Bajan. Baret sengaja mirip-mirip. Majunya di sini samping. Biar ya. Foto Pak. Oh, ini nyamping Pak. Banyak. Ada kebutuhan untuk iya. Coba kan. Iya. Lihat sini, lihat sini. Wah. Salat gimana? Iya.